performance by Los Populer. We met. Go inge di kana kana, tapi ko cinta berjali. Rasanya ida kaba tukar, kasih adi ya kaba.